صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي بليها engkau lah sang rembulan cahaya kegenapan. Engkau lah sang rembulan cahaya kegenapan. Maulaya salli wa sallim. Duhai Nabi, dambaan, dambaan. Sungguh engkau panutan, sungguh engkau tauladan. Sungguh engkau panutan, sungguh engkau tauladan. Maulaya salli wa sallim. Duhai Nabi, tumpuan, tumpuan. Beri kami bimbingan, beri kami tuntunan. Beri kami bimbingan, beri kami tuntunan. Maulaya salli wa sallim. Duhai Nabi, dambaan, dambaan. Tuntun kami, oh Tuhan, dalam menjaga iman. Tuntun kami, oh Tuhan, dalam menjaga iman. Maulaya salli wa sallim. Duhai Nabi, tumpuan, tumpuan. Hanya engkau harapan untuk dapat ampunan. Hanya engkau harapan untuk dapat ampunan. Maulaya salli wa sallim. Kami selalu haturkan, haturkan salawat penghormatan sampai di akhir zaman. Salawat penghormatan sampai di akhir zaman.